Suatu saat kan ku nanti hadirmu ada di sini. Bukan saatnya kau lari dariku, tinggalkan diriku. Bila malam sepi hati, bukan saatnya ku mohon padamu kembali untukku. Dan bila malam berganti pagi, kau yang ku tunggu, kaulah yang ku tunggu. Oh bulan, tolong kau sampaikan salamku untuknya di kala malam menanti. Oh bulan, sampaikan salamku untuknya di kala malam menanti. Sampaikan salamku untuknya di kala malam menanti. Oh bulan, tolong kau sampaikan salamku untuknya di kala malam menanti. Menanti.